Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Faqad qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. Faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Amma ba'd, ma'asyarul muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Dua pekan lagi insyaAllah kita di Indonesia akan merayakan ulang tahun kemerdekaan. Ini adalah sebuah nikmat yang besar. Dan di atas nikmat yang besar berupa kemerdekaan itu adalah nikmat iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang besar berupa agama Islam. Kenapa Islam adalah nikmat yang besar? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya satu-satunya agama yang ada di sisi Allah adalah al-Islam. Sehingga hanya Islamlah yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ridha Allah. Dan dengan mendapatkan ridha Allah kita berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Adapun agama-agama yang lain akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan wa may yabtaghi ghayral islam madinan falyuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba cari-cari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Karena Islam ini adalah agama satu-satunya yang diterima Allah untuk dapat selamat di negeri akhirat, karenanya Islam ini harus dipeluk oleh semua manusia. Harus didakwahkan kepada seluruh manusia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang diutus sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa maknanya bagi rahmat bagi seluruh alam? Sebagian orang memahaminya dengan cara yang keliru. Mereka mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin. Karenanya kalau kita sudah peluk Islam, kita enggak usah ganggu orang lain. Kita enggak usah dakwahin Islam kepada orang lain. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Udahlah, yang penting kita sama-sama aja. Padahal di ayat yang lain Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira. Kami tidak utus engkau ya Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhiran, yaitu dengan memberi kabar gembira bagi orang yang mau beriman, wa nadhiran, dan memberi peringatan bagi orang yang tidak mau beriman. Konsep lakum dinukum waliyadin yang biasa diperdengarkan kepada kita umat Islam yang mengatakan bahwa sudahlah saling, kalau beragama saling masing-masing saja, ini sesuatu yang tidak benar. Dalam Islam kita tidak diperkenankan untuk mendiamkan agama yang sudah kita peluk ini. Islam adalah rahmat buat kita, alhamdulillah. Karenanya kita harus mengajak orang-orang di sekeliling kita, anak kita, istri kita, kita selamatkan dari jurang neraka. Kita selamatkan mereka untuk memeluk Islam, untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Karenanya Islam itu bukan hanya menjadi rahmat buat kita, tapi juga untuk keluarga kita, untuk anak cucu kita. Dan setelah itu, Islam juga bukan cuma rahmat buat keluarga kita. Islam adalah rahmat bagi seluruh alam, bagi semua manusia. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau begitu sebelum Nabi Muhammad, apakah nabi-nabi sebelumnya beragama Islam? Ya, beragama Islam. Nabi Adam beragama Islam. Nabi Ibrahim beragama Islam. Bahkan Allah mengatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Ibrahimlah yang pertama-tama mengeluarkan statement bahwa kalian adalah beragama Islam. Statement pernyataan bahwa Islam itu dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan selanjutnya nabi-nabi setelahnya pun Islam. Tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun melainkan dia beragama Islam, sehingga mereka semua dapat selamat di negeri akhirat. Adapun setelah kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tugas penyebaran dakwah Islam itu tidak dibebankan lagi kepada para nabi, karena para nabi sudah terputus. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang harus mengemban dakwah Islam? Dakwah Islam itu ada di pundak semua kaum muslimin. Ustaz, saya belum hafal Al-Quran, bagaimana saya mau dakwahin Islam? Hafal dulu Quran 30 juz, hafal dulu hadis sekian banyak, baru saya mau dakwahin Islam. Tidak. Islam itu didakwahkan bukan dengan kapasitas-kapasitas yang besar. Tidak. Lihatlah dalam sejarahnya. Kita lakukan komparasi historis, perbandingan sejarah. Waktu Nabi SAW mendapatkan Islam dari malaikat Jibril, kemudian Nabi mengajak istrinya Khadijah, kemudian Nabi mengajak temannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Setelah mendapatkan Islam dari Nabi SAW, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar? Abu Bakar langsung mengajak sahabatnya Uthman bin Affan, mengajak lagi sahabatnya Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, mengajak lagi sahabatnya Abdurrahman bin Auf, mengajak lagi sahabatnya Tolhah bin Ubaidillah, dan seterusnya. Apakah Abu Bakar saat itu sudah hafal 30 juz? Belum. Al-Quran baru saja turun. Baru surah Iqra, surah Al-Muzzammil, dan surah Al-Mudathir. Tapi mereka sudah langsung mendakwahkan Islam. Lihatlah Abu Dzar Al-Ghifari. Baru saja dia memeluk Islam, kemudian Nabi SAW memerintahkan, ya Abu Dzar, kembalilah kamu kepada kaummu, dakwahkan mereka kepada Islam. Kemudian kembalilah Abu Dzar kepada kaumnya. Lama sekali mereka tidak bertemu dengan Nabi SAW. Sampai dengan Nabi hijrah ke Madinah, sampai sekali waktu orang-orang di Madinah gemuruh bahwa Madinah akan diserang. Kemudian Nabi mengirim utusan mata-mata ke depan. Kemudian didapatkan utusan oleh utusan ini bahwa yang datang adalah Abu Dzar dan kaumnya Bani Ghifar, datang ke Madinah untuk hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sudah mereka miliki? Mereka belum banyak memiliki apa-apa tentang Islam. Mereka hanya mengakui bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inilah Islam sesungguhnya. Setiap orang yang mendapatkan Islam, dia tidak akan berdiam dengan Islamnya. Dia akan coba mengembangkan, menyebarkan Islam kepada seluruh manusia. Kenapa? Karena Islam ini adalah selain rahmat, dia adalah tanggung jawab. Coba bayangkan, kalau nanti di akhirat dipisahkan, ketika manusia dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sebagian manusia dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, dan sebagiannya akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Di antara yang masuk ke dalam neraka yang pasti adalah orang-orang kafir. Ketika kelompok orang-orang kafir ini dipisahkan dari kaum mukminin, maka orang-orang kafir itu akan mengambil hujjah, mengangkat argumen, angkat banding kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, jangan kau biarkan aku masuk ke dalam neraka sedangkan temanku, sahabatku, tetanggaku, atasanku, bawahanku yang selama ini hidup bergaul bersama denganku tidak pernah mengajak aku untuk masuk ke dalam Islam." Masya Allah. Jangan sampai kita mendapatkan hujah yang begitu berat di hadapan Allah kelak. Kalau sepanjang umur kita, kita bergaul dengan orang-orang non-muslim di sekitar kita, tapi tidak pernah keluar dakwah Islam mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam, maka di akhirat kita akan menghadapi hujah yang sangat berat. Yang sangat berat untuk kita jawab hujah itu. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah terbersit untuk menyebarkan dan menyelamatkan mereka dari api neraka. Sehingga Islam adalah rahmatan lil alamin, harus difahami, Islam harus dikembangkan. Kita harus mengajak orang lain menyelamatkan manusia daripada siksa api neraka nanti di akhirat. Ajaklah mereka semuanya ke dalam Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketahuilah asalnya Indonesia ini 100% kafir. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, asalnya Indonesia ini 100% kafir. Apa agama yang ada di Indonesia? Ada agama animisme, dinamisme. Ada agama menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah sungai dan lain sebagainya. Dan juga ada agama-agama awal di Indonesia. Kemudian datanglah para pedagang-pedagang dari negeri-negeri Islam, baik di Timur Tengah atau di Gujarat, di negeri-negeri Islam. Datang, mereka melewati Nusantara untuk berdagang. Kemudian mereka melihat ada satu komunitas manusia, kelompok bangsa di daerah Nusantara ini. Nusantara itu meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, dan juga Filipina. Ini daerah Nusantara. Kemudian setelah kembali dari perjalanannya, mereka bercerita kepada anak-anak muda di kaumnya, di Timur Tengah, di Gujarat dan lain sebagainya. Mereka bercerita, di sana ada satu kaum yang mereka ramah-ramah orangnya, tapi mereka belum menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak-anak muda itu berkata, "Ya ammi, wahai paman, ceritakan kepada kami tentang karakter orang-orang itu. Bisakah kami berdakwah kepada mereka?" Kemudian paman-pamannya sang pelaut ini menceritakan segala aspek tentang kehidupan bangsa Nusantara. Kemudian anak-anak muda itu berazam, bercita-cita untuk mendakwahkan Islam sampai ke Nusantara. Maka bersiaplah mereka dengan segala macam perbekalan. Perbekalan ilmu pengetahuan, ilmu pertanian, ilmu perdagangan dan lain sebagainya. Ilmu perbintangan tentang perjalanan di tengah laut. Ilmu tentang agama. Dan ini adalah yang prinsip. Mereka juga berbekal badan yang sehat, berbekal harta yang cukup, sehingga bepergianlah mereka, kemudian berbondong-bondong menuju Nusantara untuk mendakwahkan Islam. Naiklah mereka kepada kapal-kapal layar untuk berlayar sampai 4 bulan, bahkan ada yang 6 bulan. Mereka menuju lautan Samudra Hindia yang sangat dahsyat dengan kapal-kapal kecil. Jumlah mereka mungkin cuma puluhan, mungkin cuma 20 orang dalam satu kapal atau 30 orang. Kemudian di tengah lautan itu mereka ada yang terdampar, tidak sampai ke Indonesia. Ada yang terhempas oleh gelombang yang sangat dahsyat di tengah lautan. Akhirnya kapalnya pun karam dan akhirnya mereka mati syahid di tengah jalan. Ada di antara mereka yang karena hawa dari laut itu sangat dahsyat, mereka tidak tahan di laut, mereka sakit dan akhirnya mati di tengah laut dan kemudian mayatnya dilempar ke tengah laut. Ada sebagian mereka yang dengan segala upaya, dengan susah payah akhirnya mendarat di daerah Nusantara ini. Mereka mengembangkan Islam, mereka berdagang, mereka berkomunikasi dengan masyarakat di Indonesia, di Nusantara ini. Kemudian mereka menyatakan keislamannya di Nusantara ini. Kemudian mereka menikahi gadis-gadis masyarakat Indonesia, masyarakat Nusantara. Dan terjadilah keluarga-keluarga Islam yang akhirnya turun-temurun, berkembanglah dakwah Islam di Nusantara ini. Dan akhirnya kita mendapati bahwa tahun 1945 ketika terjadi proklamasi kemerdekaan di Indonesia, kita mendapatkan kabar dari berita-berita 60 million umat Islam siap menolak Belanda. Itu yang kita dapati di koran Harian Kedaulatan Rakyat. Berapa persen waktu itu jumlah umat Islam? Umat Islam di Indonesia perkiraannya pada saat itu kurang lebih 85%. Masih tersisa 15% orang kafir di Indonesia. Kemudian berjalanlah waktu. Dari tahun 1945 sampai dengan sekarang, tahun 2017. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah komposisi umat Islam masih 85%. Orang kafir di Indonesia masih 15%. Lantas apa yang sudah kita dakwahkan Islam di Indonesia selama 72 tahun ini? Alangkah malunya kita dibandingkan mereka yang jauh-jauh datang dari negeri yang jauh dengan pengorbanan yang luar biasa, dengan resiko nyawa mereka mengembangkan Islam di Indonesia. Ketika kita sudah Islam di Indonesia, kita tidak mau menyebarkan dakwah Islam kepada orang-orang kafir. Akibatnya orang-orang kafir itu terus eksis dan tidak bisa mereka masuk ke dalam Islam, dan nyawa mereka berbahaya nanti di negeri akhirat. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita mendakwahi orang kafir bukan karena kita hasad kepada mereka, bukan karena kita dengki dengan agama mereka, tidak. Kita kasihan dengan mereka. Alangkah kasihannya mereka ketika mereka nanti di akhirat masuk ke dalam neraka abadan-abadan, selama-lamanya. Allahu Akbar. Masyarul muslimin rahimakumullah, satu hari di negeri akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Azab di negeri akhirat luar biasa pedihnya. Azab teringan saja, yang paling ringan kata Nabi, seseorang dipakaikan sendal dari api neraka, kemudian hanguslah badannya dan mendidihlah otaknya. Itulah yang paling ringan, neraka paling ringan. Adapun orang-orang kafir masuk dalam neraka jahanam, bukan neraka yang ringan. Ketika mereka masuk, maka hancurlah seluruh tubuhnya. Tapi mereka la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tapi juga tidak hidup. Hidup mereka terambang-ambang. Dan akhirnya mereka mengalami siksaan yang luar biasa itu dalam kurun waktu yang sangat parah, yang sangat panjang. Berapa tahun? Beribu-ribu tahun. Beribu-ribu abad, bertriliun-triliun abad di dalam neraka, yang satu harinya sama dengan 1000 tahun dunia. Alangkah kejamnya kita kalau kita tidak mengajak orang-orang kafir itu untuk kembali ke dalam Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Masyarul muslimin rahimakumullah, adapun jalannya hidayah, hidayah itu bukan seperti apa yang kita mau. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Bukankah Abu Thalib sudah didakwahi Nabi dalam kurun waktu yang sangat panjang, sampai dengan menjelang wafatnya Nabi telah mendakwahi Abu Thalib, terus mendakwahinya. Tapi Abu Thalib ditakdirkan Allah mati dalam keadaan kafir. Qadarullah. Abu Jahal telah didakwahi Nabi, dalam buku-buku sejarah diungkapkan lebih dari 70 kali Nabi mengajak Abu Jahal untuk masuk ke dalam Islam. Tapi apa boleh dikata, Abu Jahal mati dalam kekafiran. Masyarul muslimin rahimakumullah, intinya adalah Allah lah yang berkehendak untuk menyebarkan hidayahnya. Adapun tugas kita umat Islam adalah seperti petani. Tugas kita adalah menanam. Allah lah yang menumbuhkan. Kita tidak pernah melihat seorang petani sibuk menumbuhkan daun, menumbuhkan akar pada biji yang ditanamnya. Dia cukup menanam biji dan Allah lah yang menumbuhkan akar dan daunnya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ada sebuah cerita menarik. Ada seorang anak SMA. Anak ini tergabung dalam kelompok rohis, kerohanian Islam. Kemudian anak ini dengan semangat Islamnya ingin mendakwahkan Islam kepada temannya. Kebetulan dia punya teman, temannya ini satu orang Kristen dan aktivis gereja. Kemudian dengan bahasanya, si teman kita yang rohis ini mengatakan, "Hai temanku, saya tuh gak habis pikir sama kamu. Kamu bilang Tuhan kamu satu, kadang-kadang kamu bilang tiga. Satu sama tiga mana bisa sama? Ini matematika apa?" Maklumlah dia berbicara dengan gaya SMA-nya. Ya. Kemudian yang Kristen tidak terima, berusaha menjelaskan. Semakin dijelaskan, makin tidak ngerti. Karena prinsip indoktrinasi dalam agama. Akhirnya perdebatan dua orang ini terus terjadi sampai di muka kelas. Dan banyaklah teman-temannya yang menonton. Di antara teman-temannya itu ada yang Muslim, ada yang Kristen, ada yang Katolik, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Berbagai agama menyaksikan perdebatan-perdebatan itu. Dan itu terjadi bukan satu kali, berkali-kali. Pendek cerita, berjalanlah waktu. Sampai beberapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Tiba-tiba si pemuda rohis tadi sekali waktu sedang sholat di satu masjid dalam sebuah perjalanan. Ketika dia assalamualaikum, assalamualaikum, tiba-tiba di sebelahnya ada seorang bapak menegur dia. "Pak, masih kenal sama saya tidak?" Dengan kaget dia mengatakan, "Saya tidak kenal, siapa ya?" Karena mungkin sudah berubah. Kemudian orang yang memperkenalkan diri mengatakan, "Kita dulu pernah satu kelas waktu SMA." "Oh iya." Terus teringatlah dia pada temannya. Tapi kemudian dia berkata, "Bapak bukannya dulu waktu SMA itu agamanya Buddha?" Kemudian dia berkata, yang memperkenalkan diri ini berkata, "Iya benar, dulu saya Buddha. Terus saya masuk Islam dan sekarang saya sudah punya anak-anak yang Islam. Alhamdulillah keluarga Islam." "Gimana ceritanya masuk Islamnya?" "Saya dulu sering mendengarkan bapak berdebat sama kawan kita tuh satu yang Kristen. Dalam perdebatan itu begitu seru. Tapi kemudian ketika sudah pulang saya berpikir, oh rasanya lebih benar Islam. Saya ini lebih tertarik kepada Islam. Dan hidayah datang kepada saya. Akhirnya saya memeluk Islam." Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah jalannya hidayah. Si muslim, anak rohis tadi bercita-cita untuk memasukkan Islam temannya yang Kristen. Tapi ternyata yang masuk Islam itu adalah temannya yang Buddha. Inilah jalannya hidayah. Kita tidak akan tahu. Sehingga yang diminta dari kita adalah semangat kita untuk melontarkan kalimat, "Bapak masuk Islam saja, mudah-mudahan nanti selamat di akhirat." Sependek kalimat itu akan menjadi hujah kita di akhirat. Tapi kalau tidak pernah keluar dari mulut kita ajakan untuk memeluk Islam kepada orang-orang kafir di sekitar kita, maka di akhirat kita akan mengalami musibah yang sangat besar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW mengajak kita semua untuk mengembangkan Islam dengan fadilah-fadilahnya. InsyaAllah lain kesempatan kita akan bahas. Demikianlah mudah-mudahan khutbah yang sederhana ini dapat menggugah kita semua. Dapat terus menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keluarga kita, dan menyelamatkan orang-orang di sekitar kita dari siksa neraka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.